Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah, cekung balik ketawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenal sampai mati selamanya. Janji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya, selamanya, selamanya. Pernah ku ingkari, oh aku. Menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan, tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih sampai mati hanya cinta padamu. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun menyapu. Cinta memang tak selamanya bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini dari hatiku tinggal kehancuran. Pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tua. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan. Cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu untuk hidupku agar lebih baik. Maafkan aku hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan keadaan ini, jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini.

dunia gak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya? Cinta atas semua cinta hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau atas nama cinta. Bersumpah atas nama cinta. Biarlah ku mencoba. ku bertahan. Meski telah ku coba semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Memberikan warna

dapat hati yang ku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Jaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Dia pagi mampu selalu memikirkan kamu. Ku telah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi mampu selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Berubah aku. cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini. Untukku ah. Dirinya dan demi waktu Untuk sekejap saja.